بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab At-Talaq. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa amma adamu wuku'ihi minal hazil, adapun tidak jatuhnya talak dari seorang yang bergurau, yang bermain-main, seorang suami berpura-pura atau bermain-main mengatakan pada istrinya, anti talik, kamu saya cerai, dan dia main-main. Dari perkataannya itu, dan tidak terbetik dalam niatnya ada keinginan untuk menceraikan, tapi dia mengetahui apa yang dia katakan. Dia ucapkan itu, lafaz cerai dia ucapkan, tapi keinginannya main-main, bukan sungguh-sungguh. Maka kata beliau, tidak jatuh talak karena tidak disertai dengan niat. فَلِأَنَّ الْحَازِلَ لَا يَنْوِي طَلَاقًا, karena orang yang bergurau itu tidak berniat untuk mentalak. وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَعَزْمٍ, dan tidak ada talak kecuali dengan niat dan dengan kesungguhan. وَحَدِيث, adapun hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, dan juga datang dari hadis Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun hazluhunna jaddun atau jiddun wa jaddu wa jidduhunna jiddun." Ada tiga perkara yang bergurau pun dianggap sungguhan, dan bersungguh-sungguh ya lebih-lebih lagi dianggap sungguhan. Maka di antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-talaq. Naam. Ya. Kata beliau, haditsun dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wa syawahiduhu la tanhadu li tashihihi. Dan penguat-penguat yang datang dari jalan yang lain itu tidaklah bisa dinaikkan untuk disahihkan hadisnya. Lisababai. Disebabkan karena dua sebab yang menyebabkan tidak bisanya disahihkan atau dijadikan sebagai hujjah. Al-awwalu, yang pertama, dha'fuha syadid, karena kelemahan hadis ini dari sisi sanad dengan lemah sekali. Ya, riwayat yang sangat lemah sekali. Wa tsani, yang kedua, adamu kauniha fi mahalli syahid. Ya, anggaplah kalau hadis ini pun bisa dijadikan sebagai hujjah, bukan tempatnya. Ya, yakni tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan bahwa orang yang bergurau itu dianggap bersungguh-sungguh. Fafarkun baina qawlihi, berbeda antara perkataan seseorang, thalathun hazluhun najiddun. Ada tiga perkara yang bergurau-nya mereka adalah jiddun, bersungguh-sungguh. Wa qawlihi, dengan perkataan seorang, thalathun la yul'abu bihinna. Ada tiga perkara yang tidak boleh bermain-main padanya. Ya. Maka yang pertama, lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazluhunna jiddun. Ya. Bahwa bermain-mainnya itu sungguh-sungguh. Nah, sedangkan lafaz yang kedua yang datang dalam riwayat yang lain yang dijadikan sebagai syahid penguat, thalathun la yul'abu bihinna, ada tiga hal yang tidak boleh bermain-main. Ya. Dalam hal tersebut. Fal ula itsbatun lit-talaq. Adapun yang pertama menetapkan terjadinya talak. Ya, bahwa bermain-mainnya itu adalah sungguh-sungguh. Wa tsaniya nahyun 'anil la'ibi fi, sedangkan yang kedua yang dijadikan sebagai syahid, ya. Naam. Itu lain kandungan hadisnya, makna hadisnya. Larangan untuk bermain-main, tidak boleh main-main dalam tiga hal. Dalam nikah, dalam talak, dalam rujuk. Tidak diperbolehkan. Ya. Wannahyu la yufidul wuku', sedangkan larangan, ya, itu tidaklah memberikan faedah terjadinya perceraian. Dari lafaz thalathun la yul'abu bihinna, tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa bergurau itu adalah sungguh-sungguh. Nah, tapi pada lafaz yang kedua ini hanya larangan, tidak boleh main-main dalam tiga hal ini. Dan kalau sekedar larangan tidak boleh main-main, tidaklah mesti terjadi perceraian. Bal yufidul itsma faqat, bahkan hanya memberikan faedah berdosa saja. Nah. Ya. Wa qad istawfa syawahida al-hafidhuz Zailai fi nasbir rayah. Dan telah disempurnakan penguat-penguatnya itu oleh Al-Hafidhuz Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah. Bagi antum yang ingin melihat, alhamdulillah itu di maktabah ada jalan-jalan hadis ini dalam kitab At-Talaq. Wal halu kama qaddamtu laka, dan keadaannya sebagaimana yang telah kujelaskan padamu, yakni hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Beliau menjelaskan permasalahan ini isyarah, walaupun beliau tidak menyebutkan secara sharh di sini, mengisyaratkan bahwa beliau tidak menyetujui hukum Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghukumi hadis ini hadis hasan berdasarkan jalan-jalannya. Ya. Naam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan jalan-jalan yang terdapat di dalam hadis ini dari beberapa jalan yang sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Hadis Ubadah bin Shamit pun sangat lemah sekali. Ada dua kelemahan yang terdapat dalam sanad tersebut. Nah. Nah, Di sini beliau mengatakan bahwa Al-Hafidz Az-Zailai telah menyebutkan secara sempurna penguat-penguat hadis ini di dalam kitabnya Nasbur Rayah. Ini juga isyarah dari beliau bahwa beliau mengeritik Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Karena di dalam Irwaul Ghalil Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa aku mendapatkan penguat yang lain dari jalan yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab Nasbur Rayah oleh Zailai. Kitab Nasbur Rayah ini, akhwan, kitab yang subhanallah, ketika mentakhrij satu hadis, ya, hampir beliau tidaklah menyebut, tidaklah di dalam kitab hadis ada satu jalan melainkan beliau sebutkan. Nah, mungkin bagi orang datang setelahnya, ya, mungkin menambah dan tidak terlalu banyak tambah dalam menyebutkan takhrijat al-ahadith, mentakhrij hadith-hadith yang ada. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ada penguat yang lain dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan dalam Nasbur Rayah. Lalu beliau menyebutkan penguat tersebut dari Marasil Al-Hasan Al-Basri. Jadi riwayatnya mursal, sahih hanya mursal. Hasan Al-Basri langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah mengetahui hukum hadis mursal, terputus sanadnya seorang tabi'i yang langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau dilihat secara zahir, naam. Ya, hadis Abi Hurairah yang terdapat kelemahan padanya ada kemungkinan bisa dikuatkan dengan mursal Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Namun di sini beliau mengatakan bahwa mursal Al-Hasan Al-Basri ini tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Kenapa? Karena lafadznya yang berbeda. Karena di dalam riwayat tersebut lafadznya berbeda dengan hadis Abi Hurairah yang dijadikan sebagai penguat. Nah, itu yang beliau isyaratkan di sini. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Thalathun hazluhun najittun." Tiga perkara yang bermain-mainnya itu dianggap betulan. Ya. Sedangkan Marasil Al-Hasan Al-Basri menyebutkan thalathun la yul'abu bihinna, ada tiga hal yang tidak boleh bermain-main. Berbeda kandungan hadisnya, beda. Nah, sehingga di sini beliau mengisyaratkan bahwa mursal Hasan Al-Basri tidak bisa dijadikan sebagai penguat terhadap hadis Abi Hurairah karena berbedanya hukum di antara keduanya. Kandungan hadis, kandungan makna hadis yang terdapat dalam keduanya berbeda. Nah, sedangkan yang namanya penguat, apabila lafadznya sama ataukah semakna dengan yang dijadikan sebagai penguat tersebut. Sehingga dari sini, beliau yang zahir menganggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Walhasil, ya, permasalahan ini, akhwan, dibangun di atas apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau hadis ini dijadikan sebagai hujjah hasan seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maka berarti orang yang bergurau, ya, dalam mengucapkan kata celai kepada istrinya terjadi berdasarkan hadis. Namun bagi mereka yang menganggap lemahnya hadis tersebut, naam, yang zahir bahwa yang demikian ini tidaklah terjadi sampai dia meniatkan dan bersungguh-sungguh dalam mengucapkan lafaz at-talaq. Wa hadha qawlun lil Imam Ahmad wa Malik wa jama'atin min ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan segolongan dari kalangan para ulama. Dan ini, ikhwan, sekali lagi sebagai tamhid bagi kita dalam artian kita mengerti secara global ilmu fikih itu. pembahasan-pembahasan fikhi yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Nah, bagi kita nanti apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk tawassu' dalam thalabul ilm, atau berusaha untuk melihat mana yang rajih di antara kedua pendapat ini. Ya. Dan untuk menentukan rajihnya antara salah satu dari dua pendapat tersebut, kembali kepada kesahihan hadis ini. Kalau hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, maka terjadi. Walaupun dia bergurau. Nah. Kalau tidak, maka tidak terjadi. Disebabkan karena hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka bagi yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktunya, ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pada kita rezeki, ya, mudah-mudahan insyaallah maktabah dilengkapi dengan kitab-kitab takhrijat, ya, tahqiqat al-hadits rijal, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Untuk kemudian suatu saat insyaAllah ta'ala kita berusaha untuk menjadi seorang talibul ilm yang menenangkan hati kita tatkala kita mengamalkan satu amalan yang terdapat dalam agama kita ini. Wa amma talaqul mukhti, adapun tolaknya orang yang keliru, ini dia tidak sengaja. Nah, lalu dia mengucapkannya, tapi keliru, salah ngomong misalnya. Dia tidak maksudkan yang demikian. Faqad taqaddama al-hadits miraran, maka telah terdahulu hadits berulang kali kita sebutkan. Wudi'a an ummati al-khata, telah diletakkan dari umatku itu kesalahan. Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, tidak ada dosa atas kalian apa yang kalian keliru darinya, tapi apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wa ila adami wuqu'ihi dhahaba jumhur ahli al-'ilm, dan yang berpendapat tidak jatuhnya talak karena keliru dalam ucapannya adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Karena dia tidak meniatkan, tapi salah ngomong misalnya. Wal mukrahu kadzalik, demikian pula orang yang dipaksa tidak jatuh talak. Wa amma sakran, adapun orang yang dalam keadaan mabuk lalu dia mengucapkan itu. Fala yaqa'u talaquh, maka tidaklah jatuh talaknya. Li'anna talaqa yahtaju ila niyatin wa azimatin, karena talak membutuhkan niat dan kesungguhan. Wahia ma'dumatun indahu, sedangkan orang yang dalam keadaan mabuk sama sekali tidak ada niat dan tidak ada kesungguhan. Wa huwa madhhabul Imam Ahmad wa qaulun lisyafi'i wa jamharatun minal muhaqqiqin, pendapat al-Imam Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad dan jumhur dari ahli tahqiq. Wa amma qaulur rajuli li zaujatihi, sekarang masalah yang lain, perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, anti talik, anti talik, anti talik, tiga kali, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Nah, apakah tiga ini dihitung satu, ya, atau dianggap tiga? Kalau dihitung satu berarti baru terjadi atau baru menjatuhkan satu talak, masih dalam status talak raji'i yang masih memungkinkan seorang untuk rujuk, iya kan? Tapi kalau tiga kali dia mengucapkan dan itu dianggap tiga, berarti apa? Bain, talak bain, yakni terpisah, ya, tidak ada lagi rujuk kecuali dengan persyaratan yang sangat berat yang telah kita sebutkan dahulu. Nah, kata beliau, perkataan seorang suami kepada istrinya anti talik tiga kali, wa annahu yuhsabu talqatan, dan ini dianggap satu kali talak, jatuh satu talak, bukan tiga. Nah, fahuwa ma dalla alaihi dalil fi sahihi muslimin an ibni abbasin. Dan ini adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil yang terdapat dalam sahih al-imam muslim dari Abdullah bin Abbas. Anna Abu Sahba qala li Ibn Abbas, bahwa Abu Sahba berkata kepada Ibn Abbas, alam ta'lam anna thalatha kanat tuja'alu wahidatan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umara. Naam. Kata Abu Sahba kepada Ibn Abbas, apakah engkau tidak tahu bahwa tiga kali pengucapan talak, anti-talik, anti-talik, anti-talik, itu dianggap satu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, dan pada awal-awal dari khilafahnya Umar bin Khattab. Qala na'am. Kata Ibn Abbas, iya. Memang demikian halnya. Yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Abu Bakar Siddiq, dan pada awal-awal khilafah Umar. Nah, bahwa itu dianggap satu, tidak dihitung tiga. Wa hadha ma yaqulu bihi jama'atun min ahli tahqiqi wa mujtahidil Islam. Dan ini yang telah menjadi pendapat segolongan dari ahli tahqiq dan ahli para mujtahid Islam, Ka'ata wa Jabir bin Zaid. Seperti pendapat Ata dan Jabir bin Zaid wa ba'di masyayikh al-Andalus. Sebahagian para masyayikh dari Andalus, Kabni Wabbahin wa Jama'atin. Seperti Ibn Wabbah dan segolongan dari kalangan ulama. Wa kadzalika Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa qad intasara lahu wa tawwala al-khitab, dan beliau telah menolong pendapat ini dan memperpanjang pembahasannya. Wa aidan Syaikh Ibn Al-Qayyim, demikian pula Ibn Al-Qayyim, wa huwa al-ma'mul bihi fi mahakimil Islami fi zamanina, dan inilah pendapat yang diamalkan pada mahkamah-mahkamah Islam di zaman kita, pengadilan-pengadilan agama di zaman kita, menganggap bahwa ucapan tiga kali itu dianggap satu. Nah, walhasil ini masalah juga butuh tahqiq. Dan permasalahan inilah yang Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendapatkan ujian di zamannya, karena beliau dianggap keluar dari pendapatnya para a'immah, a'immatul madzahib, para ulama, dianggap ganjil dengan pendapat ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dan beliau mendapatkan cobaan dan fitnah dari ahlul bid'ah. InsyaAllah itu akan kita bahas nanti di termasuk iftira'at dari Sirajuddin Abbas. Walhasil bahwa masalah ini pun ya adalah permasalahan yang menjadi khilaf. Nah, bahkan di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala sendiri terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, yang juga beliau walaupun beliau banyak terpengaruh dan dari sebahagian kawaid-kawaid yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, naam, dari sisi aqidah, dari sisi fiqih, beliau sangat senang pada Syekhul Islam dan juga kepada Ibnul Qayyim rahimahumullah. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab Hanbali banyak mengambil faedah dari mereka berdua. Namun bukan berarti demikian beliau taklid. Dalam beberapa permasalahan beliau menyelisihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim. termasuk dalam masalah ini. Ya. Sampai beliau mengarang risalah khusus Al-Isfaq ala Ahkamit Talaq, menjelaskan hukum-hukum talak dan termasuk permasalahan yang beliau berbicara secara panjang lebar adalah masalah ini. Beliau beranggapan bahwa mengucapkan 3 kali dalam satu waktu seorang suami kepada istrinya anti talik, anti talik, anti talik, dianggap 3. Dan beliau menyatakan bahwa tidaklah diketahui seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat bahwa yang demikian dianggap 1. Nah, bahkan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di sini, kata beliau, Ibn Abbas telah banyak riwayat yang menyebutkan beliau berpendapat 3, jatuh 3 kali. Nah, adapun hadis ini, ya, walaupun disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, termasuk hadis yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Walhasil ya ikhwan, bahwa ini pun permasalahan yang penting bagi seorang thalibul ilm untuk menenangkan dirinya dalam meneliti permasalahan ini dan melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yang jelas wallahu alam bisawab, permasalahan-permasalahan seperti ini sangat rumit sekali. Karena semuanya dalam menghukumi rajih dan marjuhnya suatu permasalahan harus kembali kepada tashihul hadis. Kalaulah hadis itu sahih, alhamdulillah, istirahna, itma'anna bihi. Tapi kalau diperselisihkan, tadi diriwayatkan Imam Muslim, termasuk hadis yang sebagian para ulama intiqad terhadap riwayat tersebut, mengkritik. Sebab memang dalam beberapa hadis yang terdapat dalam riwayat Muslim, ada hadis-hadis yang muntaqadah, ada hadis-hadis yang menjadi kritikan. Sehingga wallahu a'lamu bis-shawab, ya, dalam hal ini ana sendiri masih berpegang pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hingga jelas bagi kita bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi kalau dikatakan bahwa tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini. Hanya saja ini adalah khilaf fikri, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dan tidak diperbolehkan saling mentaan antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja di antara ahlul bid'ah ada yang berusaha untuk mentaan, mencerca Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala karena beliau berpendapat seperti ini. Di antaranya Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari, seorang muhaddis, alim dalam bidang hadis dan mustalahul hadis pada zamannya. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bisa dikatakan bahwa orang ini orang yang paling alim pada zamannya. Akan tetapi, adhallahullahu al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Mentashih hadis, mentadif hadis dengan hawa, hawa nafsu. Naam, mencerca sekian banyak dari kalangan para ulama. Al-Khatib Al-Baghdadi, dia membuat kitab khusus dalam mencerca Al-Khatib Al-Baghdadi. Naam, dengan judul At-Ta'nib. Naam, namun dibantah oleh para ulama, diantaranya Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi dengan kitabnya Tangkil Fi Ta'nibil Kautsari Anil Abatil. Nah, dan juga termasuk yang dia cela terhadap Syekhul Islam masalah ini. Bahkan dia sengaja menyanjung-nyanjung kitab Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Isfaq Al-Ahkam Talak, karena kitab itu membantah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bahkan dengan pendapat itu dia mengatakan bahwa Na'am Ibnu Rajab pada awalnya terpengaruh dengan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, namun setelah dia mengetahui kesesatan keduanya dengan lafaz yang demikian, ya, setelah dia mengetahui kesesatan keduanya, maka dia pun berlepas diri dari keduanya, padahal tidak. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau tidak menyatakan sesatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tapi ini adalah masalah fiqhiyah, masalah khilaf, seperti permasalahan yang lain yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama, dan mereka tidak saling sesat menyesatkan dalam hal ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan, wallahu a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.